kita pelajari tadi tentang kita bahas tentang akad, tentang objek dan tentang orangnya. Ada waktu di depan kita 10 menit masing-masing buat akad. Akad telah terjadi ini jelas terpenuhi semua kaidah yang tadi. Silahkan. 10 menit saya kira cukup. Akadnya saja. Jam 10 selesai. Boleh yang bawa laptop, boleh dengan soft copy, boleh yang tulisan hard copy juga boleh, terserah mana saja. Yang belas baris. Yang penting terpenuhi semua syarat rukun dari jual beli tadi. Contoh. Saya ulangi sekarang. Tolong tulis akad. Terpenuhi semua persyaratan. Ya, jelas sekarang? Biasanya kan ada telah terjadi jual beli pada tanggal ini telah, seperti itulah. Coba silakan. Terpenuhi semua persyaratan yang kita jelaskan tadi. 10 menit. Ada yang selesai? Atau sudah selesai? Selesai tidak selesai, waktu sudah selesai. Tutup semua. Siapa yang sudah selesai? Siapa yang selesai? Fadl, bacakan saya Senin akad yang Anda buat. Coba kita cermati bersama apa kekurangan dalam akad ini atau sudah lengkap. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Telah terjadi transaksi jual beli antara Firman dengan Ahmad untuk sebuah rumah seharga 50 juta pada tanggal 20 Safar 1435 Hijriah contoh. Maka di sini jual beli telah ada yang kedua pelaku yaitu Firman dengan Ahmad. Sebentar, enggak perlu Anda rincikan, hanya akadnya saja. Ini akadnya jelas atau tidak semua rukunnya? Jelas. Tidak. Ahmad ini umurnya berapa? Ini saya jelaskan di dalam syarat-syaratnya, Ustaz. Kalau akad kan enggak perlu jelaskan, biasanya terjadi akad jual beli antara Firman, umur sekian, alamat situ, KTP. Yang tadi contoh, itu saya buat syarat-syarat bawahnya. Cukup. Yang saya inginkan akad, bukan syarah kitab, bukan syarah akad. Yang saya minta akad, bukan penjelasan akad. Jazakallahu khair Ustaz, syarahkan itu bagus sekali, tapi belum muafak. Yang lain, silakan. Adik. Saya Ustaz. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Akad jual beli mobil. Pada hari ini Senin tanggal 23 Desember 2013, kami yang bertanda tangan di bawah ini nama Nyonya Fulana. Nyonya Fulana? Nyonya Fulana. Perempuan Ustaz yang menjual. Ada di tas dunia namanya Nyonya Fulana? Fulana itu maksudnya nama Ustaz ya. Nyonya ini Wahyu. Saya minta akad jual beli bukan contoh yang tidak ada, artinya ada. Afwan Ustaz. Baik. Lanjut Ustaz. Salah bagaimana lanjut Ibu? Oh. Dikoreksi fulananya Ustaz. Ya silakan, ganti coba berarti. Kami yang bertanda tangan di bawah ini Nyonya Ida Partikelir. Apa? Pekerjaan partikelir Ustaz, swasta maksudnya. Baik. Bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan Duyung nomor 3. Baik. Selanjutnya sebut pihak pertama atau penjual. Baik. Ini Ibu Idanya udah balik atau belum? Sudah Ustaz, kan Nyonya. Umurnya berapa? Kan Nyonya Ustaz. Tetap harus diterangkan ya Ustaz. Nyonya kan bisa Nyonya umur 5 tahun, bisa kan nikah dengan wanita umur 5 tahun? Bisa atau tidak? Baik. Ini dua kesalahannya nih Ibu. Baik, saya bersikap seperti akad yang sebenarnya Ustaz ya. Ada lagi, terima kasih masyarakatnya bagus sekali dan sangat saya hormati, tetapi belum betul. Yang lain ada lagi? Ade, betul. Maaf Ibu ya. Kita cari yang paling betul. Saya Ustaz. Sebentar, ada bapak-bapak Ibu. Akad jual beli. Bertanda tangan di bawah ini Ade 32 tahun. Apa itu Ade 32 tahun? Umur. Nama Ade. Ya. Nama Ade, umur 32 tahun. Ya. Alamat Pekanbaru. Menjual barang sebagai berikut, jenis printer Canon Sebentar. Adik ini sehat akal pikiran atau tidak? Bisa dicantumkan dalam akad atau tidak ini misalnya? Nanti situ ada atau tidak? Enggak. Siapa tahu dia gila. Adik saya sendiri, Ustaz. Walaupun Anda sendiri saya tahu, saya minta bukan Anda tapi akad. Oh, okay. Kalau Anda sudah enggak perlu saya minta akad. Saya minta tulis akad. Bukan saya sendiri. Saya sendiri sudah, semua saya sendiri bisa kan? Silakan, Dok. Terima kasih musyarakah, bagus sekali. Siapa yang lain? Ada yang lain yang betul? Fadalah, teguh, sat teguh, fadal. Telah terjadi jual beli antara Pak Ali dan Pak Ahmad tanpa pemaksaan dan dalam keadaan sadar. Apa ini? Jangan ulang kesalahan yang sudah salah, Ustaz. Tadi seperti itu sudah kita jelaskan, tidak ada akad seperti ini orang buat. Ada orang buat akad seperti ini. Maksud saya akad perjanjian das kertas ya, yang bisa Anda buat biasa dalam bentuk notaris. Al-ma'ruf urfan kal masyruti syartan. Yang lain. Sakallahu khair, Ustaz. Musyarakahnya bagus sekali. Saya sangat hormati dan hargai sekali, tapi belum betul. Ada lagi yang lain? Lalu bagaimana Anda selama ini bikin akad atas kertas? Ibu-ibu, ada lagi lain ibu-ibu? Boleh coba, Ustaz. Silakan mulai coba. Kayaknya bapak-bapak udah takut, ibu. Ibu gak apa-apa, saya gak lihat ibu-ibu. Saya gak lihat ibu gak apa-apa. Salah pun gak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akta jual beli pada hari ini Senin 23 Desember 2013. Kami yang bertanda tangan di bawah ini nama Tuan Ade, umur 32 tahun swasta. Ya. Alamat Jalan Harapan Raya, KTP nomor XX35, menyatakan menjual sebuah mobil bermerek Toyota tahun 1984, nomor rangka 2359 sekian-sekian, nomor mesin 95 sekian-sekian, lengkap dengan STNK nomor sekian-sekian, BPKB nomor sekian-sekian, kepada nama Tuan Budi. Baik, ini spek mobilnya jelas atau tidak? Jelas. Tidak. Toyota. Toyota apa? Avanza? Rush? Toyota. Oh, Toyota Avanza. Toyota apa lagi? Alphard? Oh iya, Toyota. Innova? Avanza. Ya. Jelas atau tidak speknya ini? Oh iya. Tidak, gharar ini jual belinya. Oh, jelas, Ibu. Baik. Siapa lagi yang atau mau teruskan? Atau lagi ada yang lebih betul daripada ini atau tidak? Kayaknya itu yang paling betul. Silakan teruskan, Ibu. Ya, tinggal Ibu tentukan jenis mobilnya apa, Avanza ya, atau Toyota apa. Tahunnya sudah ada, tahun pengeluarannya ada, terus. Coba ganti sebutkan nama mobilnya, Ibu. Iya, bermerek Toyota Avanza nomor 8, Toyota Kijang, Pak, 84. Nomor rangka sekian, nomor mesin sekian, lengkap dengan STNK nomor sekian, BPKB nomor sekian, kepada nama Tuan Budi, umur 52 tahun, swasta. Ya. Alamat Jalan Sudirman, KTP nomor 35XX, dengan cara tunai seharga Rp60 juta. Tunai, saya tunai. Tetap terus, Ibu. Diterima pada hari ini, saat penandatanganan akta ini, dengan disaksikan oleh saksi-saksi. Ya. Tuan Koto, alamat Jalan Duyung, ya, KTP nomor sekian, Tuan ya. Jadi, ya. Alamat Jalan Jalan Kartini, KTP nomor ibu, sekian. Jangan grogi, Ibu. Terus, betul. terus, Ibu. Terus. Jual beli mana? Tuan B selaku penjual dengan akta ini menyatakan. Tuan B tadi siapa, Ibu? Tuan Budi. Selaku penjual dengan akta ini menyatakan telah menerima barang tersebut di atas dalam keadaan lengkap tanpa cacat. Jual beli ini dilakukan di rumah Tuan Adi selaku penjual. Tuan Adi dengan ini menyatakan bahwa barang tidak dalam keadaan dalam jaminan. Demikian, Ustaz. Sehat akal pikiran atau tidak mereka? Terpaksa atau tidak mereka, Ibu? Jual beli ini dilakukan, ya, syarat kedua tidak. Ini tambahan di luar yang dituliskan, ya? Iya. Gak masalah, tambahkan. Apa tambahannya bunyinya, Ibu? Jual beli ini dilakukan dengan tanpa paksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Iya. Ini terpenuhi semua akad sudah, rukunnya, syaratnya. Umur tadi udah masing-masing? Udah. 32 sama 52. Udah. Apalagi pertanyaannya yang kurang? Tidak terpaksa, sudah. Sehat akal, sudah umur, tunjukkan mereka balik. Kemudian, warna mobil Avanzanya belum tadi, Ibu? Udah, Ibu, mobil warnanya? Oh, iya. Kijangnya udah warnanya? Kijang warna, ya kan, nomor rangka, nomor mesin. Biasanya udah masuk warna gitu ya? Iya. Warna sebutkan, Ibu, biasanya warna mempengaruhi juga. warna hitam. Biasanya warna membedakan harga kan? Yang dimaksudkan dalam spek tersebut penjelasannya yang membedakan harga. Tipe, tipe. G atau E atau J. Atau P. Iya, betul, betul. Kijang ada GE-nya, Ibu. Yang 84. Tipe G, Grand. Ya. Sebutkan. Semua yang spek yang membedakan harga harus dijelaskan. Sehingga tidak ada gharar di sini. Tolong diperbaiki, Ibu, dan tolong terima penitia, scan, nanti bisa dibagikan peserta yang mau. Ini ada contoh berarti kan, tinggal Anda ganti umpamanya nama orangnya, kemudian ganti umpamanya barang yang diperjualbelikan. Kalau Ibu tidak keberatan. Banyak lagi, Sat. Power steering, power window, double blower. Iya, Ibu, betul Ibu, power steering. Iya, 84 masih ada power steering. Memang gak ada power steering 84 kan? Gak ada. 84 mesti gak perlu. Oh, iya. Kemudian power window, ada power window 84? Gak ada ya? Gak ada. Mungkin dibuat. Kalau yang tawa yang mengikut cukup. Biasanya memang kalau spek ketika kita jual beli mobil kan ada kan? Mana spek yang membedakan harga? Kalau kaca film biasanya 84 gak membedakan harga lagi, sudah. Biasanya yang membedakan harga, iya dijelaskan. Yang membedakan harganya seperti umpamanya ada perubahan dalam umpamanya ban. Bannya dulu biasanya ban standar sudah berubah jadi ban sport atau apa. Ini sporty, maka ini berbeda sudah. Bahan bakar, Zat. Tahun 84 solar, ada yang solar? Ada. 84 ada? Kijang yang solar, saya pikir enggak ada. Solar baru belakangan, saya pikir. Allah Alam. La ilaha illallah. Jelas yang kita inginkan kan ya? Terpenuhi semua persyaratannya. Memang sepertinya tadi kita katakan kok aneh, tapi biasanya sudah biasa jual beli gitu, tapi ini penting. Kalau tidak akan mengandung unsur gharar tadi. Baik, baik. Silakan lanjutkan sesinya. Ibu tolong Ibu ya, tolong tambahkan yang tadi. Kalau Ibu tidak keberatan, diserahkan ke panitia. Nanti antum bawa scan di sini. Bawa scan nanti di foto kemudian diberikan kepada yang mau. Sebagai contoh sehingga ada hasil yang bisa dibawa untuk sebagai rujukan dalam membuat akad. Maaf, Ibu notaris. Alhamdulillah. Baik. Terus. Ya, Ustaz. Iya, Ibu betul, jazakallah khair. Kenapa, Ibu? Saya juga bukan notaris. Enggak apa-apa, Ibu. Makanya tadi saya minta tolong kalau tidak keberatan akadnya kita apa scan, kemudian dibagikan. Ya. Sehingga Ibu tinggal merubah speknya dengan barangnya yang sudah tetap tadi tidak perlu lagi dirubah. Baik, jazakallah khair. Bisa kan berarti Ibu walaupun bukan notaris? Bisa, yang penting sudah ada akadnya. Kita lanjutkan. Khiyar, Zat. Aduh. Khiyar, ya. Halaman 6, 1.7. 1.7, khiyar. 1.1, definisi. Menurut bahasa khiyar berarti berasal dari kata ikhtiar yang bermakna memilih. Menurut istilah khiyar adalah hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad. Jelaskan ini, hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Ini yang makan khiyar, terus. 1.2, jenis-jenis khiyar. Di antaranya satu khiyar majelis. Yeah. A. Majelis berarti tempat transaksi. Dengan demikian khiyar majelis berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. B. Dalil. An Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in saraqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihimā wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihimā. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Maka jika keduanya jujur dan saling terbuka, niscaya akad mereka diberkahi. Dan jika keduanya berdusta dan saling menutupi, dicabut keberkahan dari akad yang mereka lakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini penting dalam kejujuran dan menjelaskan spek dari barang ataupun cacatnya, agar selain Anda dapat uang, Anda juga dapat keberkahan dalam jual beli. Bila tidak terpenuhi akad ini, tidak terpenuhi persyaratan jujur dan tidak menjelaskan dengan baik cacatnya barang, akan dicabut keberkahan walaupun ada dapat uang tidak berkah. Terus. C. Hikmah penetapan hukum khiyar. Terkadang seseorang setelah menjual atau membeli suatu barang timbul dalam dirinya penyesalan, maka dengan khiyar majelis dia berhak untuk rujuk. Terus. D. Waktu khiyar majelis. Khiyar majelis merupakan hak kedua pihak. Waktunya dimulai dari awal akad dan berakhir saat jasad kedua belah pihak berpisah dari tempat akad berlangsung, sekalipun akad tersebut berlangsung lama. Bila mana akad berlangsung via telepon, waktu khiyar berakhir dengan ditutupnya gagang telepon. Dan bila mana berlangsung via internet menggunakan program messenger, maka waktu khiyar berakhir dengan ditutup. Ini program messenger dulu ya. Sekarang melihat program yang lain, itu contoh yang bikin Syekh terus. Dan bila berlangsung dengan cara mengisi daftar belanja, maka ijabnya dengan mengisi daftar yang kemudian dikirim ke pihak penjual. Sedangkan pengiriman daftar dari pihak penjual dianggap sebagai kabul. Dan khiyar berakhir dengan terkirimnya daftar belanja yang telah diisi sebelumnya. E. Menafikan atau menggugurkan khiyar. Dibolehkan menafikan dan menggugurkan khiyar majelis. Menafikan khiyar yaitu kedua belah pihak sepakat sebelum melakukan akad untuk tidak ada hak khiyar bagi keduanya. Dan akad menjadi tetap dengan ijab dan kabul. Menggugurkan khiyar yaitu kedua pihak melakukan transaksi. Setelah transaksi dan sebelum berpisah, mereka sepakat menggugurkan khiyar. Ini biasanya terjadi manakala majelis akad terlalu lama. F. Upaya tipuan untuk menggugurkan khiyar. Tidak dibenarkan kedua belah pihak melakukan tipuan untuk menggugurkan khiyar. Seumpama, bersegera meninggalkan majelis akad dengan maksud hak khiyar gugur dari pihak lain. Berdasarkan hadis Nabi, An Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mutabayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa illa an takuna safaqata khiyarin wa la yahillu lahu ay yufariqa sahibahu khashyata ay yastaqilahu. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali akad khiyar syarat, dan tidak dibolehkan seseorang sengaja meninggalkan majelis akad karena khawatir pihak lain membatalkan akadnya. Baik. Ada dua kasus. Ya. Satu, jual beli tanah di rumah pemilik tanah tersebut. Ya. Setelah terjadi jual beli, diserahkan uang sebanyak umpamanya 200 juta rupiah. Diterima oleh si penjual. Lalu ada makanan, minuman sambil makan, sambil ngobrol, masuk telepon. Masuk telepon, dia mengatakan, "Pak, saya sekarang lagi di jalan mau ke rumah Bapak. Jadi saya beli tanah tersebut dengan harga 150 juta. Ini cash saya bawa uangnya. Jadi juga sudah terima 100 juta. Ya. Bolehkah si penjual mengatakan kepada pembeli, "Oh maaf, uang Anda silahkan ambil lagi, saya gak jadi jual." Satu. Kasus yang kedua, si pembeli membeli motor. Ya. Sudah diterima barang, uangnya nanti. Barang sudah diterima dan sudah terjadi akad, uang nanti. Kemudian sedang masih dalam pengobrol tersebut, istrinya nelfon kepada suaminya ini. Kata istrinya, "Lagi di mana? Di sana. Lagi ngapain? Saya beli motor dengan tidak tunai ini. Kredit." Kata istrinya, "Ngapain kamu beli motor? Ya, mending kamu naik angkot, lebih real hidup kita." Artinya naik apa, lebih real hidup kita seperti itu daripada ngutang. Lalu karena tipe suami taat istri, mengatakan, "Oh ya udah Pak, saya enggak jadi beli nih, ambil motornya lagi." Ya. Bolehkah kedua bentuk contoh ini atau tidak? Keduanya boleh. Yang pertama boleh, yang kedua boleh. Pertama tidak boleh. Yang kedua atau tidak boleh dua-duanya? Ibu-ibu sepakat tidak boleh dua-duanya. Lalu apa yang kita baca tadi, ibu-ibu? Coba ulangi lagi Ustaz Rizal dari awal. Jangan-jangan kasihan lelah beliau. Itu khiyar majelis, ibu kita belum berpisah. Dua-duanya boleh. Kan masih khiyar majelis. Anda tidak jadi jual, tidak ada masalah. Jelas? Kalau Anda umpamanya beli tanah ini, niatnya untuk dijual lagi, tapi sudah diterima dan sudah diakadkan. Ini yang dijual lagi kan? Ya. Di depan dia tadi, ya, di depan orang tadi yang menjual tadi, datang telepon. Saya lagi ke jalan ini, mau beli dari Anda. Ya udah langsung aja kemari. Dia tadi beli 100 juta, yang ini beli mau dijual dia 170 juta. Ya. Bolehkah si penjual mengatakan kepada dia, oh kalau gitu saya tidak akan jadi jual. Orangnya kan mau datang kembali juga kan? Iya. Boleh? Boleh. Lalu bagaimana cara si pembeli tadi untuk agar bisa dia selamat? Iya betul. Terima. Ambil surat tanahnya. Minta dikosongkan tanahnya. Kemudian itu pergi keluar dulu. Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Saya ada kebutuhan lain. Di jalan ditelepon orang tadi. Saya di depan rumah orang ini. Silakan jemput saya di sini. Saya terima uangnya. Boleh? Untung dia 70 juta dalam waktu cuma sekitar 10 menit. Saudaramu. Kaitannya itu kalau terjadi akad dan dia mengetahuinya. Ini kan enggak tahu kedua-duanya. Boleh pasal satu pihak mengkhiyar. Kemudian larangan ini menurut pendapat yang terkuat tidak merusak akad, tetapi diharamkan. Karena larangannya tidak kepada sul bil akad, bukan kepada zat akad, tapi karena ada hikmah yang lain. Itu tidak terjadi saling benci di antara mereka. Jelas? Teno? Solusinya adalah cepat keluar dari majelis. Ya. Di sini dilarang. Di sini dilarang kan ya? Ya. Ibnu Umar melakukan hal seperti itu. Dia juga meriwayatkan hadis ini kan. Dan ini khilaf ulama tentang yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Sebagian kan ini Ibnu Abdullah bin Amr. Dalam hadis Ibnu Umar dia mengatakan bahwasanya dia membeli kemudian dia taqahqara Hunayha. Kemudian beliau mundur beberapa langkah, kemudian baru kayak ngobrol lagi silakan. Hingga majelis berpisah, selesai dulu. Keluar dari rumah dulu, minta izin dulu keluar dari rumah. Kemudian masuk lagi. Sudah menjadi hilang khiyar majelisnya. Sekarang akad menjadi lazim. Tidak bisa dicabut lagi. Yang seperti ini dituangkan di dalam perjanjian atau gimana, Pak? Yang khiyar ini tidak perlu karena bukan bagian dari akad dia. Bukan bagian dari akad. Tapi kalau umpama Anda khawatir tuangkan. Kalau khawatir tuangkan. Tapi sebetulnya tidak perlu. Karena dia bukan bagian dari akad. Wabillahi taufik. Teruskan Ustaz. Dua khiyar syarat. A, definisi. Khiyar syarat yaitu kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan khiyar dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pembeli berkata, aku beli barang ini dengan syarat aku berhak khiyar selama satu minggu. Maka dia berhak meneruskan atau membatalkan transaksi dalam tempo tersebut, sekalipun barang itu tidak ada cacatnya. B. Dalil. An Amr ibn Auf radhiyallahu ta'ala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, al-muslimun ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Diriwayatkan dari Amr bin Auf bahwasanya Nabi SAW bersabda, orang Islam terikat dengan persyaratan yang mereka buat. Selagi syarat itu tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, hadis riwayat Imam Tirmidzi. C. Syarat sah khiyar syarat. Agar khiyar syarat dianggap sah, disyaratkan dua hal. Satu, kedua belah pihak saling rela, baik kerelaannya terjadi sebelum atau saat akad berlangsung. Dua, waktunya jelas sekalipun jangkanya panjang. D. Berakhirnya masa khiyar syarat. Khiyar syarat berakhir ditandai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati atau keduanya sepakat mengakhiri waktu khiyar sebelum berakhirnya waktu yang disepakati sebelumnya. Ini khiyar syarat. Anda tadi ada orang yang pesan beli barang kepada Anda. Anda tidak punya barang ini. Ya. Tadi kan kita katakan tidak boleh menjual barang belum dimiliki. Maka tidak boleh dibuat akad di sini, baru perjanjian. Ketika berbentuk perjanjian, Anda memiliki risiko kan? Menanggung risiko, dia tidak jadi beli kan? Iya kan? Maka bagaimana cara melamatkannya? Anda beli barang dengan khiyar syarat. Saya beli mobil ini, saya beli rumah ini, tapi saya berpikir selama 2 atau 3 hari ini. Atau 3 hari. Saya bisa kembalikan walau tanpa sebab pun juga. Kalau dia setuju, ini cara yang paling baik. Setelah Anda beli tadi, Anda hubungi lagi dia. Jadi pak, oh jadi. Enggak jadi, enggak ada masalah. Tinggal Anda kembalikan barang dan uang, bisa bayar DP atau bayar sebagian atau tidak bayar DP juga enggak ada masalah. Selama 3 hari khiyar syarat. Bisa ini? Bisa. Dan ini dilakukan oleh Bang Rajihi. Bang Rajihi dia menjual mobil, memang dibeli dulu oleh Bang Rajihi sebelum dijual. Dibeli oleh bank, diantar dulu ke bank. Ya. Kemudian baru dijual ke nasabah. Dengan dia membeli ke Toyota di Arab Saudi, Abdul Latif Jamil, dibeli dengan khiyar syarat. Selama seminggu, dua minggu, tiga minggu. Memang mazhab Syafi'i mengatakan cuma 3 hari. Tapi jumhur mengatakan boleh. Karena Rasulullah tidak ada mentahdid ukuran 3 hari dalam hal tersebut. Boleh, berapapun juga. Tapi jangan tidak ada waktu. Kalau umpamanya Anda sebagai distributor, beli barang dari produsen, lalu Anda minta buyback garansi, artinya bisa saya jual kepada dia kapanpun juga. Ini saya beli ya, tapi kalau enggak laku, bisa enggak saya kembalikan? Oh bisa. Dan dia tidak tetapkan waktu tertentu, tidak boleh. Karena ini gharar. Ini gharar. Gharornya besar. Ini yang dikatakan oleh para ulama, abi'uka bisyartil audi. Aku menjual kepadamu barang ini dengan syarat, kapan tidak laku, kau bisa kembalikan. Ini tidak boleh. Tapi waktunya jelas ada, boleh. Walaupun sebulan, dua bulan. Kemudian Toyota merasa keberatan, terlalu lama. Karena dalam masa khiyar syarat, bisa enggak dia membukukan bahwa ini keuntungan? Belum, siapa tahu dia akan mengembalikan. Ya. Maka dia tidak mau. Lalu Bang Al-Rajihi Saudi beli mobil dari negara lain, Qatar tetangganya. Otomatis penjualan Toyota Saudi turun drastis. Kemudian karena penjualannya menurun drastis, dia mengatakan ke Bang Rajihi, sekarang terserah. Mau khiyar syarat setahun, dua tahun, tiga tahun, terserah Anda. Ya. Sebetulnya kalau Anda ingin syar'i, Anda bisa memaksa pasar. Ya. Kalau ingin betul-betul syar'i, jangan khawatir. Allah tidak akan menyanyiakan Anda. Baik. Jelas ini? Ini sampai sini penjelasan jelas? Baik. Pertanyaan silakan. Yang mana? Dia beli tadi dengan cara khiyar. Ya. Nah, sementara dia jual, barangnya kan belum dimilikinya, Ustaz. Kenapa belum dimiliki? Akad sudah. Akad kan sudah. Sudah diterima barang. Belum, masih ada khiyar. Khiyarnya hanya khiyarnya dia. Si penjual tidak ada khiyar. Anda katakan, khiyar hanya saya saja, dia tidak ada khiyar. Kalau khiyar dia juga ada, dia tidak boleh. Tapi dia mengatakan, saya masih hak milik khiyar. Kalau Anda tidak ada khiyar. Artinya ketika dia mencabut enggak bisa si penjual. Tapi si pembeli ada. Maka batal khiyar syaratnya dengan berakhir waktu. Ya, berakhir waktu batal akadnya sudah khiyarnya, berarti sudah menjadi lazim jual belinya. Sudah menjadi lazim jual belinya. Ya, atau tasarruf ketika umpamanya haknya dia pembeli untuk khiyar syarat lalu dijualnya barang tersebut, ya. Berarti sudah otomatis menjadi batal khiyar syarat, tidak ada khiyar syarat. Berakhirnya khiyar syarat bisa dengan berakhirnya waktu atau dia mengambil tasarruf, yaitu kewenangan terhadap harta tersebut, barang yang dibeli, jual belikan. Cukup? Teh. Entar dulu Teno sudah. Teno. Oke, silakan. Kalau syaratnya dari si korban misalnya, seperti seorang yang membeli baju, kemudian syarat nanti kalau enggak muat bisa dikembalikan gitu. Iya. Yeah. Nah, kata si penjual boleh, tapi labelnya jangan rusak gitu. Iya. Yeah. Nah, boleh enggak sekarang kalau misalnya yang disyaratkannya itu seperti labelnya itu copot misalnya. Nah, ini apakah berlaku, masih berlaku atau batal syaratnya? Batal syaratnya sudah. Berarti ada tasarruf? Iya, sudah lazim jual belinya. Tetapi ini terlalu repot, masa labelnya. Label kan mereka buat kan? Tinggal mereka print out keluarkan label yang baru. Label harga barcode maksudnya kan ya? Bukan, merek. Merek yang ditembakkan. Tembakan, tinggal tembakan lagi bisa. Dari pabrik. Dari pabrik. Ya udah, enggak ada masalah. Kalau memang syarat seperti itu, dianggap nanti barang bekas, dianggap barang bekas haknya dia. Sebagian juga ada mensyaratkan bisa dikembalikan dengan syarat belum berubah baunya. Walaupun bau parfum, kalau bau badan jelas enggak boleh, boleh. Walaupun bau parfum, karena bau parfum berarti bekas barangnya. Teno, sudah? boleh tidak tunai? Boleh tidak tunai, tidak ada masalah. Jadi kan kita katakan boleh jual beli barang dulu atau uang dulu. Yang tidak boleh tidak ada uang, tidak ada barang. Kita lanjutkan. Cek. Terus. Tiga khiyar aib. A, definisi. Khiyar aib yaitu hak pilihan untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Misalnya, satu, retak pada dinding rumah yang merupakan objek akad. Dua, mesin mobil tidak berfungsi. Tiga, banyak terdapat buah busuk di bagian bawah keranjang saat membelinya dalam jumlah besar. B, hukum untuk menutupi cacat barang. Bila terdapat cacat yang mengurangi harga barang, maka pihak penjual berkewajiban menjelaskannya kepada pembeli. Jika tidak dilakukannya, maka dia termasuk orang yang menipu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala sabrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha. Fanalat asabi'uhu balalan, fa qala ma hadha ya sahib at-ta'am? Qala asabathu as-sama' ya Rasulullah. Qala afala ja'atahu fawqa ta'ami kay yarahu an-nas? Man ghasha falaysa minni. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati setumpuk tepung gandum yang dijual. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut. Ternyata bagian di bawahnya basah. Ternyata bagian dalamnya basah. Beliau bertanya, "Apa ini hai penjual tepung?" Ia menjawab, "Terkena hujan wahai Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas sehingga orang dapat melihatnya? Sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Imam Muslim. An Uqbah bin Amir qala, "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-muslimu akhul muslim, la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bay'an wa fihi 'aibun illa bayyanahu lahu." Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak dibenarkan seorang muslim menjual barang yang cacat kepada saudaranya melainkan ia jelaskan cacatnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hak pembeli barang cacat. Seseorang yang membeli barang ternyata barang tersebut cacat dan dia tidak mengetahui sebelumnya, maka ia berhak memilih: 1. Mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar. 2. Menahan barang serta meminta sebagian dari uang yang telah dibayarkannya sesuai dengan kekurangannya. Sesuai dengan kekurangan harga barang tersebut dikarenakan cacat. Ya. Dalam akad jual beli yang mengandung barang yang cacat ini, barang yang telah cacat, berarti akadnya sah atau tidak? Barang yang cacat dibeli oleh dia dan tidak diberitahukannya. Tergantung kepada si pembeli, Zat. Saya ulangi. Pertanyaannya adalah, dia membeli barang, tidak dijelaskan, tahu si penjual ini bahwa barangnya cacat, lalu tidak dijelaskan dia, dan dibeli oleh si pembeli dan harganya, harga barang bagus, bukan barang yang cacat, ya, dan dibayarnya uangnya, ya, masya Allah, ya, dibayarnya uangnya, kemudian tahu dia bahwa ada cacatnya. Sekarang jual beli sah atau tidak? Tergantung cacatnya, Sat. Cacatnya berat. Berat. Kalau berat tidak sah. Siapa yang bilang sah? Satu saja, dua, tiga. Sah. Betul sah. Kenapa? Dari mana Anda tahu itu sah? Apa kata yang tadi di situ? Coba mana-mana, yang mana? Yang mana? Mana? Ah. Halal musabbahan akhi ba'an fi aibin la bayyanahu. Tidak halal berarti sah. Apakah tidak sah artinya? Ha, iya. Sah juga. Baik. Di dalam akad tersebut tidak dibunyikan untuk khiyar itu, Ustaz, itu akadnya berarti sah. Tapi sudah, kalau terlalu banyak ijtihad antum, saya sampaikan saja. Akadnya sah. Ya. akadnya sah berdasarkan hadis bi'us tasriyah. Di sini enggak dijelaskan oleh Syekh. Bi'us tasriyah. Bi'us tasriyah tahu kan? Dia menjual hewannya. Dia menjual hewan, diikat puting susunya, kemudian atau dibiarkan selama beberapa hari untuk tidak diperah air susunya. Sehingga harganya mahal atau murah? Mahal, karena kelihatan ini banyak susunya. Ketika diperah susunya, diambil susunya, ternyata kempes dan tidak seperti itu lagi. Tertipu atau tidak ini? Tertipu. Kata Rasulullah, fa'in sya'a raddaha. Jika dia ingin mengembalikan. Wa'in sya'a amsakah. Jika dia ingin, ditahan. Kalau ditahan, berarti akadnya sah. Karena bila tidak sah, maka Rasulullah akan mengatakan kalau tidak ada hak untuk menahan. Fa'in raddiya biha amsakah. Jika dia redha, ditahannya. Berbeda dengan akad yang tidak sah. Kalau akad tidak sah, redho, tidak sah. Seperti jual beli yang mengandung unsur qarar. Walaupun kedua-duanya redho, tidak sah. Tapi ini, kalau dia redho, menjadi sah. Penipuan, akadnya menjadi sah kalau dia redho. Kalau tidak redho, bisa dia mengembalikannya. Jelas ini? Iya, kemudian dia redho kan? Setelah dia tahu. Yang dimaksud dengan gharar barang jelas. Ini barang jelas di depan Anda. Ya, jelas. Gharar yang sedikit dibolehkan nanti dalam bab gharar kita jelaskan. Gharar yang sedikit dibolehkan. Maksud gharar yang sedikit tersebut, tidak semua kita mengetahui mobil, jenis besi pembuat pistonnya. Tahu kita? Tidak. Gharar kan ini? Gharar. Boleh? Boleh. Karena gharar-nya nisbahnya kecil. Ya. Dan gharar dalam tadi Anda sudah coba pakai segala macam, tapi ada yang berat rusaknya. Seperti umpamanya, bisa kan dikelabui dia dengan asap putih, bisa dihilangkan kan untuk beberapa hari? Dikasih apa? Yang pengalaman? Kasih pisang katanya, kasih pisang. Kaedahnya. Maksudnya tadi, kalau Anda umat sudah redho, sudah sah jual beli, tidak perlu Anda ulang lagi akadnya. Karena Rasulullah mengatakan, fa'in radiya bi amsaka, jika dia redho, ditahan. Kalau tidak sah, berarti harus ulang lagi akadnya. Itu maksud akad sah dan tidak. Ustaz, tadi sepertinya Ustaz tidak menyebutkan spek barang itu. Enggak dengar tadi saya, Ustaz. Berarti kan tidak sah, karena spek barangnya tidak Ustaz sebutkan. Bahwa dia cacat. Saya tidak sebutkan, tapi dilihat Ibu. Oh. Ya. Itu yang kita praktekkan tadi dalam contoh akad, itu kalau akad tulisan. Kalau akad langsung tanpa ditulis, ya cukup dilihat, kan sudah hilang horornya. Tidak perlu kita tuliskan. Itu maksudnya kalau kita ingin taufik, bikin data otentik sebuah akad. Jelas Ibu? Tidak mesti setiap ibu akad jual beli jelaskan ini, capek katanya. Yang penting lihat barangnya, jelas. Atau ibu orang jual beli baju, ini benangnya benang 7.000, kemudian ini dibuat di sini, marah orang belinya ibu. Yang jelas dipegang dia, dilihat, dipandang enak, sudah dipakai. Ini maksudnya kalau ingin ditulis bentuk akadnya seperti itu, rinci. Kalau ingin ditulis. Tapi ingin tidak ditulis tidak ada masalah. Tapi kalau untuk beli baju tidak perlu ditulis. Ini maksudnya buat beli yang barang mahal yang harus ditulis, menyelamatkan hak Anda. Jelas itu Ibu. Bedakan antara ujian dengan kenyataan. Kalau tadi itu kan tugas Ibu, berbeda dengan kenyataan. Sulaiman, ini bertanya atau apa? Pertanyaan. Yang ditanyakan persyaratan apa di toko buku misalnya? Atau itu di swalayan. Ini apa? Kasus atau bukan? Bukan apa? Bukan penjualan itu, cuma transaksinya itu. Barang tak boleh dibuka, buku juga tak boleh dibuka. Kemudian di nota itu dibuat barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Apakah tulisan seperti itu dilarang secara syariat? Barang tidak dibuka. Penjelasan speknya di barang juga tidak ada. Tidak. Dan tidak ada contoh yang sudah dibuka. Tidak ada. Gharar besar ini. Besar hak Anda untuk membukanya. Besar korolnya ini. Minta satu sampel yang dibuka. Kalau enggak, jelaskan speknya di luar. Kadang ada kan speknya di luar, ada. Ada sekarang speknya di luar di sini, ada selebaran, ada. Jenis kertasnya. Yang beda kan, harga kan jenis kertas kan. jenis kertas, jenis ukuran, ya, jenis apanya, soft covernya atau tidaknya, jenis ini berbeda harganya itu. Harus dijelaskannya. Kalau dia tidak ingin dibuka, kalau tidak ini harganya besar. Kenapa? Sebentar. Bagus usulannya, tapi ini bukan buku saya. La yahillu tadi, apakah la yahill berarti tidak sah? Tidak semuanya. La yahill tersebut tidak berarti tidak sah. La yahillu tidak semuanya berarti tidak sah. Ya halal, la yahillu artinya haram. Berdosa, ya berdosa dia. Karena dia menipu. Tetapi sah atau tidak akadnya lain lagi. Karena halal itu hukum taklifi. Sah dan tidak itu hukum mad'i. Ini lain pembahasannya. Supaya bikin kita pusing. Biarkan aja lah dia pusing. Baik. Terus baca. Fadal. Akad ulang. Enggak, akadnya sah, tidak perlu diulang akadnya. Cuman dia punya pilihan pertama, kembalikan barang minta uang. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, barang ditahan. Kalau Anda merasa rela tidak perlu minta pertambahan, kompensasi kerugian. Kalau Anda tidak rela bisa minta di sini sebagian dari uang yang telah dibayarkan, minta kompensasi kekurangan. Ini bisa disepakati. Kompensasi ini bisa disepakati. Kalau tidak ada kata kesepakatan, baru cara menghitungnya seperti yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Jelas? Baik. Misalnya apa jasa? Sebentar. Tenang. Apakah tidak sebaiknya ini dituangkan dalam perjanjian atau apa itu, Ustaz? Baik, enggak ada masalah. Tuangkan saja, enggak ada masalah. Tapi terlalu panjang, terorang marah. Struknya terlalu panjang, biaya penjualnya mesti naik kan? Enggak, contoh jual beli rumah atau yang besar-besar. Oh, iya. Kalau yang besar-besar enggak ada masalah. Tapi tadi kan enggak semua kaum muslimin jual rumah. Tanda kaum muslimin beli rumah. Tapi kalau ini berarti kalau masuk antum kaum muslim berarti akan yang kecil-kecil pun masuk. Cukup Allah taala. Terus. Misalnya baca lagi. Misalnya ya. Ini cara kalau Anda ingin minta kompensasi bila tidak ada kata kesepakatan, cara menghitungnya seperti ini, dinamakan dengan arsy. Baik. Ustaz mau bertanya. Misalnya. Sebentar. Ibu bertanya apa, Ibu? Silakan. Apa, Ustaz? Down payment apabila tidak diberjanjikan apa-apa di awal, apakah dikembalikan atau tidak, Ustaz? Apabila tidak jadi transaksi itu. Down payment itu DP kan, Ibu ya? Iya, Ustaz. Ya. Apabila tidak diberjanjikan apa-apa di awal, kurufnya kalau tidak diperjanjikan tidak dikembalikan kan? Hilangkan uang DP itu kalau tidak jadi. Iya kan, Ibu? Itu namanya DP. Ya, jadi, ini khilaf para ulama. Syafi'iyah mengatakan tidak boleh, jumhur Hanabilah menyatakan boleh. Dan pendapat yang kuat dan Oki ya, mengatakan boleh. Kenapa? Berarti tidak boleh diminta juga. Boleh diminta. Maksud Ibu diminta setelah dibayar, gitu atau ya, gimana? Setelah dibayar batal, di depan tidak diperjanjikan apa-apa, dikembalikan atau tidak apa-apa. Lalu kita enggak jadi kita minta. Iya. Boleh kalau dia mau. Oh, kalau mau saja. Minta aja boleh kan. Tapi kalau dia enggak mau enggak ada. Tidak, maksudnya hak ini, Bu. Oh baik. Iya. Terus menjadi hak tidak lagi minta ya boleh aja kalau dia mau. Baik. Termasuk kita minta-minta. Fadal, Ustaz. Misalnya Pak Saleh membeli mobil dengan harga 54 juta rupiah. Iya. Ternyata transmisinya tidak berfungsi. Maka untuk menentukan berapa uang yang harus dikembalikan penjual, maka harga mobil ditaksir oleh pedagang dalam keadaan baik. Umpamanya seharga 45 juta rupiah. Dan dalam kondisi transmisi rusak seharga 40 juta rupiah. Dengan demikian, selisih antara dua harga Rp 5 juta sama dengan 1/9 dari harga keseluruhan. Maka pembeli boleh pilih antara menarik kembali seluruh uangnya, yaitu 54 juta rupiah, atau mengambil mobil tersebut dan menarik 1/9 ya. 1/9 dari 54 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Jelas ini? Jelas. Betul jelas, Teno. Saya yakin Anda enggak jelas. 45, 54 ada apa ini? 1/9 apa? Begini. Cara menghitung arsy-nya, kalau ribut ya, atau kalau ingin mencari pihak yang ketiga untuk menghitung arsy. Kalau Anda setuju, ya udah. Ini rusak transmisinya, sudah rusak ini. Kamu perbaiki dulu. Karena harga saya beli harga dengan harga bagus ini. Setuju deh, udah saya perbaiki dulu. Berapa perbaikannya? 3 juta nih, uang 3 juta. Saya berikan perbaiki, tolong Anda perbaiki. Sudah. Sah ini kan? Kalau tidak ada kata kesepakatan, baru pakai arsy ini. Penentuan arsy ini minta pihak mukawwim, penilai atau apa namanya, appraiser namanya, penetap harga, maka dia taksir. Tadi jual belinya berapa? Anda 54. Kemudian dia taksir, ini kalau dalam keadaan bagus, cuma 50 juta. Dia berarti menjual, membeli lebih 5 juta dari harga pasar. Boleh kan? Boleh. Kemudian dalam keadaan transmisi rusak, harganya 45 juta. Selisihnya 5 juta kan? Ya. Bukan 5 juta dibayarkan, bukan. Tetapi 5 juta perbandingannya dengan 54 berapa? 1 per 9 kan? Maka yang dibayarkannya adalah 1 per 9 dari 54 juta tadi, yaitu sekitar 6 juta rupiah. Jelas ini cara hitungnya? Ini kan kalau ribut, enggak bakal kalau random ribut kan, kalau enggak ribut alhamdulillah, tenang, enggak susah untuk menghitungnya. Kalau ribut baru pahami lagi dengan baik ini cara menghitungnya. Dari sini cara yang adilnya dengan menggunakan pricer. Baik, terus. D, menjual barang dengan syarat tidak ada jaminan. Apabila penjual memberikan persyaratan kepada pembeli bahwa tidak ada jaminan kerusakan pada barang dan pembeli menyetujui persyaratan tersebut, maka apakah lepas tanggung jawab penjual ataukah pembeli masih berhak menuntut kerugian jika kelak dia menemukan cacat? Hal ini ada dua macam. Satu, bila penjual menjelaskan cacatnya dan pembeli tahu. Umpamanya, penjual berkata, oli mesin mobil sering kekurangan. Atau cacatnya nyata. Umpamanya, tampak jelas bekas tabrakan pada bagian luar mobil. Maka penjual telah lepas tanggung jawabnya dan pembeli tidak memiliki khiyar lagi. Jelas ini kan? Baik. Dua, pembeli tidak tahu cacat barang dan penjual mensyaratkan lepas tanggungan dari segala cacat barang. Misalnya, ia berkata, aku menjual barang ini kepadamu dengan syarat aku lepas tanggungan dari segala cacatnya. Ini yang sering kan cara Anda jual beli? Terus. Dalam hal ini, pihak penjual lepas tanggungan dari seluruh cacat barang andai dia benar-benar tidak mengetahui cacat sebelumnya. Karena khiyar adalah hak pembeli, manakala dia rela, hal itu dibolehkan. Jelas ini. Tuh. Namun bila jika penjual tahu cacat barang sebelumnya, lalu menyembunyikannya dan mensyaratkan lepas tanggungan dari seluruh cacat barang, maka dia tetap menjamin kerusakan barang tersebut. Ya. Karena tindakan ini termasuk penipuan dan pengelabuan. Padahal Nabi bersabda, man washa palisa minni. Lalu bagaimana Anda mengetahui dia tahu atau tidak? Si penjual tadi. Bagaimana caranya? Kan sudah Anda beli, ketiga apa lagi? Anda sudah beli. Ketika dia mengatakan tadi saya jual, saya jual apa adanya. Jual apa adanya. Ya. Kemudian apa adanya yang cacat sudah saya ketahui, saya sampaikan kepada Anda. Ya. Tidak ada, saya bebas dari semua cacat setelah itu. Si pembeli mengatakan saya setuju. Setelah dibeli dia, ternyata ada cacat lain yang juga berat menurut si pembeli. Ya. Bisa si pembeli mengatakan lagi kepada si penjual? Si penjual kan tadi bisa kalau dia andainya tahu dan menyembunyikan. Tidak bisa kalau dia memang tidak tahu. Bagaimana Anda menentukan bahwa dia tahu atau tidak sebelumnya? Jelas? Pertanyaannya? Jawabannya? Tim ahli. Sumpah. Sumpah. Jelas? Tim ahli apa fungsi? Tim ahli itu tahu dan tidak tahu. Bagaimana tim ahli ini? Diambil semua rekaman akal pikirannya, dilihat, cek di memorinya, ada enggak dia memikirkan, ada yang paham kan? Disumpah, cukup disumpah. Minta disumpah sama Allah bahwa ketika dia menjual ini tidak tahu dia bawa cacat. Ketika itu halal sudah. Tapi bila Anda bersumpah untuk menghalalkan sebuah jual beli, ini sumpah dinamakan yaminul ghamus. Ini dikatakan Rasulullah SAW, manfaqatun lisil'ati mamhaqatun lilbarakah. Memang barang Anda jadi laku, tapi hilang keberkahan jual beli Anda. Berbahaya ini. Terus. 1.8. Waktu bayak. Bayak tidak terikat dengan waktu tertentu dan dibolehkan melakukan bayak kapan saja. Selama tidak. Bayak ini tahu kenapa bayak ini? Ya, jual beli. Terus. Ya. dan dibolehkan melakukan bai' kapan saja selama tidak menyebabkan tertinggalnya suatu kewajiban. Dengan demikian, tidak dibolehkan orang yang wajib salat Jumat melakukan akad setelah azan dikumandangkan, karena saat itu dia diperintahkan untuk bersegera menuju masjid melakukan rangkaian salat Jumat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'alu ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Jumu'ah ayat 9. Dan termasuk dalam hal ini juga menghadiri salat berjamaah. Maka dilarang seseorang berjual beli bila salat jamaah telah dimulai. Sudah azan, lalu ada tidak punya topi haji. Ingin salat pakai topi biasa, pakai topi haji, kelupaan, ada orang jual di sana. Anda beli. Lalu Anda salat. Sah jual belinya? Faham pertanyaannya? Jawabannya? Sah. Sah. Yang betul yang mana? Sah atau tidak? Ya, Bu. Saya ulangi pertanyaannya, Bu. Azan Jumat sudah dikumandangkan. Ya. Dia datang ke masjid. Tadi cari peci haji enggak ketemu di rumahnya pecinya. Waktu peci apa aja lah, pakai peci. Biasanya enggak enak kan kalau bisa pakai peci kan? Maka ada orang jual peci di halaman masjid atau di luar masjid. Di parkirannya. Lalu dibelinya. Tadi kan sudah azan, dibelinya. Dan dipakainya sholat. Sah atau tidak jual belinya? Sah. Sah. Sudah azan. Sah, Zat. Dan azannya yang tidak ada satu dua kali, cuma ada satu kali. Nanti kita langsung kita kembali. Sah. Alhamdulillah, ini khilaf para ulama dalam hal ini. Mazhab Hanabilah, ini mazhab Syekh, ya, bahwa sepertinya beliau mengatakan tidak sah. Sepertinya beliau mengatakan tidak sah, ini mazhab Hanabilah. Jumhur mengatakan, di mazhab Syafi'iyah dan yang lain mengatakan jual belinya sah, tapi dia berdosa. Karena larangannya bukan pada akad. Ini bukan masuk rukun dan syarat akad. Kalau rukun dan syarat akad tidak terpenuhi, mengandung usul gharar, jual beli yang haram, ya, tidak sah akad jual belinya. Kalau ini sah tapi berdosa. Karena dia jual dua larangan kepada dua hal yang tidak berkaitan. Tidak berkaitan. Terbayang jual beli tanpa waktu. Maksudnya tanpa waktu salat Jumat. Ya, tetapi yang mengenai rukun dan syarat tidak mungkin. Baik. Pendapat yang terkuat dan lebih condong dan banyak para ulama mazhab Hanabilah juga menguatkan sah tapi berdosa. Tapi sebaiknya dilakukan atau tidak? Tidak dilakukan. Cuma tadi permasalahan sah dan tidaknya artinya mestikah diulang jual belinya atau tidak itu permasalahannya. Baik. Artinya kalau memang sudah terjadi, qadar Allah tidak perlu diulang lagi jual belinya. Baik. Terus. 1.9. Tempat bai' atau jual beli. Bai' tidak disyaratkan dilakukan pada tempat tertentu. Boleh dilakukan di mana saja kecuali di masjid. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an asy-syara'i wal bai' fil masjid. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi melarang berjual beli di dalam masjid. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Di antara hikmah pelarangan ini agar masjid terjaga dari kegaduhan yang melalaikan seperti yang terjadi di pasar. Termasuk dalam larangan ini juga melakukan transaksi jual beli selama dengan saham. Jual beli saham dengan menggunakan PDA atau telepon genggam saat berada di dalam masjid. Jelas ini termasuk transaksi tersebut. Sebentar. Ini sama dengan waktu tadi. Kalau sudah terjadi, sah atau tidak jual belinya? Sah. Tapi dia berdosa karena melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadal tadi sebentar. Bedah buku atau jual buku? Dia sambilan dulu, Ustaz. Soalnya kalau tak dibedah bukunya tak dibeli orang, Ustaz. Enggak, biasanya kan bedah buku itu diawali dengan penjualan buku, peserta. Jual bukunya di mana? Di luar masjid atau dalam masjid? Nah, batasannya itu, Ustaz. Batasan luar masjid atau apa masjid itu di mana batasnya? Kadang-kadang di pekarangan masjid ada penjualan buku, sebab panitia harus cari dana untuk itu. Ya. jual buku. Bagaimana itu, Ustaz? Ya. Kalau bedah bukunya enggak ada masalah. Ya. Tidak ada hubungannya. Kalau enggak, semua pengajian yang membaca buku bisa juga maksudnya adalah iklan bukunya. Ketika yang dibahas Sahih Bukhari, maksudnya agar orang beli Sahih Bukhari juga, bisa juga maksudnya kan, karena dia umpamanya penerjemahnya. Bisa juga seperti itu. Tapi kalau jualnya di luar masjid, boleh. Sekarang pertanyaannya berarti apa batasan masjid? Iya. Lain lagi pertanyaan Ustaz. Batasan masjid di sini khilaf para ulama dalam kasyaful kina', bahwa yang dimaksud dengan masjid asrul muhatatu bihi, yaitu sampai pagar yang batasi masjid tersebut. Batasan tanah. Karena berdalil yang firman Allah, wa annal masajida lillah, bahwa masjid itu milik Allah. Berarti tanah yang diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala itulah masjid, walaupun tidak ada gedung bangunan. Walaupun tidak ada gedung bangunan. Karena masjid adalah tempat yang untuk dilakukan salat di sana, walaupun tidak bangunan lain lagi, bukan termasuk masjid. Ini pendapat Hanabilah yang dikuatkan oleh banyak ulama, dan tanya Syekh Ibnu Baz sampai boleh memfatwakan bahwasanya kalau Masjidil Haram kan biasanya yang putih. Masjidil Haram yang putih keramik bagian luar terasnya itu sudah dianggap masjid. Walaupun masih di terasnya situ. Wallah taala. Iya. Mohon Ustaz, meletakkan brosur di masjid, Ustaz. Iklan jual beli? Iya. Brosur buku. Tidak boleh. Fatwa Syekh Ibnu Baz mengatakan tidak boleh. Termasuk ini memang tidak jual beli termasuk, tapi masuk bagian dari mengiklankan. Wallah taala. Iya. Ustaz. Udah, Ustaz. Silakan Ibu. Gimana Ustaz? Sebentar, silakan Ibu dulu, ganti antum udah banyak, udah 3 atau 4. Ayo silakan Ibu. Iya Ustaz, makasih. Ini tadi kembali ke yang 18 Ustaz, mungkin agak terlewat yang waktu banyak tadi. Tadi kan ini penjelasannya sholat Jumat, kemudian sholat berjamaah. Nah ini kan kewajiban yang dua ini kan pada laki-laki. Betul. Nah, perempuan boleh jual beli. Oh iya, makasih Ustaz. Alhamdulillah Ibu. Jelas Ibu. Satu lagi Ustaz. Silakan. Misalnya begini Ustaz, ketika itu misal seseorang sedang pengajian, waktunya waktu kerja sih Ustaz, tapi dia ini bukan pekerja, bukan karyawan, dia adalah pengusaha. Dia pergi pengajian, pas pengajian itu di masjid datang orderan atau pembelian via telepon. Nah, itu tuh dia hanya saya bilang saya batasin, jangan, saya lagi dalam masjid. Nah, saya batasin gini, yang lainnya tanya dulu apa yang tanya, tapi harga jangan tanya dulu. Nah, tapi dia paksa, pas itu terloncat kata, yang itu berapa sekodi? Nah, terus uncap harga sekian, tapi nggak jual beli. Apakah itu tindakan saya diberkahi Allah atau tidak? Itu karena menyangkut dengan bisnis berikutnya setelah keluar dari masjid. Tadi tawar menawar kan Ibu berarti? Tawar menawar tidak. Tapi jual beli? Tidak, cuma dia tanya, dia paksa. Yang harga yang sekian, yang ukuran sekian, itu, harganya berapa sekodi? Nah, jadi terloncat kata, iya. Iya, berarti jual beli kan? Sejak kapan Bu Ludah Ibu? Padahal saya udah niat tadi Ustaz, enggak mau, saya lagi di masjid. Jual beli walaupun tidak ada niat. Terima kasih Ustaz. Allah yang berikan Ibu. Tapi Ibu, sah enggak jual belinya Ibu? Ibu, sah atau tidak jual belinya? Kalau menurut saya tadi hati saya berkata, tidak sah Ustaz, maka saya takut jadinya Ustaz. Tidak sah artinya batal jual belinya, bikin akad yang baru? Udah dilanjutin Ustaz akhirnya. Tapi tidak sah. Iya tapi enggak tahu. Ini baru baca ini baru tahu. Ya udah bilang aja sah sekarang. Sah gitu ya. Pendapatnya. Tapi itu berikutnya enggak sah itu Ustaz ya. Sah. Sah. Tadi kan sudah kita jelaskan Ibu sama dengan waktu. Iya tapi tidak boleh ya. Berdosa gitu. Berdosa iya. Tapi jual belinya sah. Oke. Okay. Ya makasih Ustaz. Masya Allah betul sekali. Ustaz ada tambahan sedikit waktu aja Ustaz. Waktu ngaji batikan handphone. Kata Ustaz Abu Thahir. Jelas Ibu? Ya. Ya. Ada tambahan sedikit Ustaz. Ya. Kalau yang membedah buku itu orang yang bersangkutan yang punya buku yang mengarang bukunya itu boleh Ustaz? Kita ulangi Ibu. Dia jual bukunya di dalam masjid atau di luar Ibu? Jualnya di luar. Alhamdulillah. Jadi jual belinya di luar kan? Iya. Dia hanya pengajian di dalam masjid. Iya. Boleh atau tidak pengajian di masjid? Boleh. Alhamdulillah. Ya, kalau Ibu kita ngerti kaidahnya Ibu bisa jawab sendiri kan? Tinggal kita mempelajari kaidah. Sebentar lagi, kita istirahat dulu lah. Kita istirahat dulu sedikit. Nanti kita masuk bab riba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.